Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita Ahkamus Siyam, beberapa masail mutafarriqah terkait shaim, masalah kekinian, yaitu seorang musafir, karena kemarin masih terkait safar, jika tenggelam matahari di airport dan belum dia berangkat, pesawat masih belum take off, sudah maghrib, maka dia berbuka di tempat tersebut walaupun setelah take off, mungkin setengah jam atau satu jam setelah itu, ternyata di atas masih terang. Nah, maka yang demikian, ulama sebutkan la syai'a alaih, tidak ada kewajiban apa-apa bagi dia. Tidak wajib bagi dia untuk imsak, sudah tidak boleh makan minum lagi, la. Halas, dia sudah berbuka, berbuka. Dan tidak wajib pula bagi dia untuk qadha. Nah, yang kedua, orang yang jatuh tamyiznya bahkan sampai pada tingkatan kharaf. Kharaf itu seperti orang gila, depresi berat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang yang demikian tidak wajib baginya puasa, tidak wajib pula bagi keluarganya apapun. Dan enggak ada fidyah, enggak ada apa. Karena dia bukan mukallaf, taklif telah jatuh darinya, tidak teranggap. Namun jika ahyanan-ahyanan, terkadang dia kumat, terkadang dia sembuh seperti orang normal sudah, maka ya ketika dia normal wajib baginya puasa, ada taklif, ada akal badannya. Ketika dia kambuh, ya tidak wajib baginya puasa, tergantung kondisinya. Terkait puasa pula, kalau itu wanita, bolehkah mereka mengkonsumsi obat-obatan untuk menahan atau menghentikan haidnya dengan tujuan supaya bisa menjalani Ramadan secara utuh? Yang difatwakan oleh Syekh Ibn Utsaimin bahwa yang demikian tidak boleh, baik itu di Ramadan maupun di luar Ramadan, karena secara medis terbukti bahwa yang demikian madarat dan berbahaya bagi wanita untuk kesehatannya. Karena itu adat rutinitas yang harus dia jalani, normalnya demikian, alami, darah kotor keluar dari tubuhnya. Kalau itu diberhentikan paksa, bisanya bisa berhenti dengan obat-obatan tersebut, tapi efeknya sangat berbahaya bagi kesehatan. Sementara Rasul sebutkan la darar wa la dirar, tidak boleh orang itu menimpakan madarat kepada orang lain, tidak boleh pula dia memadaratkan dirinya sendiri. Perkara yang keempat, bagi penderita asma, nasallallahu alaihi, atau yang semisalnya, sesak nafas, bolehkah baginya untuk menggunakan obat semprot di mulutnya untuk melegakan pernafasannya? Apa namanya? Ayo, apa namanya? Asmosolon. Merek obatnya itu. Kalau jenis obatnya, segala yang melonggarkan pernafasan. Barakallahu fiik. Maka yang demikian tidak membatalkan puasa, boleh dipakai. Karena obat ini tidak sampai ke lambungnya, sebatas dia melonggarkan saluran pernafasan yang menyempit karena penyakit yang dia derita. Maka boleh disemprotkan tuh cosh ke mulutnya. Semisal itu pula, boleh bagi yang berpuasa menggunakan cairan kumur untuk membersihkan mulutnya atau ini. Alhasil boleh selama tidak tertelan olehnya. Ini sebetulnya di kumur. Nah. Yang keenam, bagi yang puasa boleh menggunakan wewangian walaupun di siang Ramadan, minyak wangi, dupa, dan yang semisalnya. Hanya saja tidak boleh baginya untuk menghirup pewangian itu kalau itu berupa asap seperti dupa, bukhur, kayu gahru dibakar dan semisalnya. Kenapa? Karena asap itu jurm, ada materinya, ada bendanya, dan itu kalau dihirup bisa masuk ke lambung, makanya dilarang dan tidak dibenarkan, seperti rokok. Tapi sekedar bajunya diwangikan atau tubuhnya, boleh. Yang ketujuh, suntikan bagi orang yang puasa. Suntik ini ada dua macam. Yang pertama, yang dikehendaki dengannya sebagai ansuman pengganti makanan ke tubuhnya, entah itu vitamin atau infus atau apa, yang jelas menggantikan posisi makan dan minum bagi dia. Kalau makna suntikan itu seperti ini, maka ini membatalkan puasa. Suntikan apa namanya? Yang fungsinya untuk misalnya penderita ini nggak bisa makan minum, dibantu dengan suntikan infus. Selain infus, lewat sini mungkin harus lewat tangan, lewat darah. Nah, yang kedua, suntikan yang tidak memberi makan atau minum bagi penderita. hanya sekedar obat karena dia sakit apa begitu disuntik, maka ini tidak membatalkan puasa. Karena bukan makan, bukan minum, bukan pula menggantikan keduanya. Yang kedelapan, sha'im ketika berbuka, apakah dia berbuka terus melanjutkan bukanya makan minum, ataukah sunnah bagi dia untuk mengikuti muadzin adzan? Karena muadzin terus adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pendapat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wajib bagi dia untuk menjawab adzan. Ini sebatas dia membatalkan puasanya dulu, minum atau kurma satu biji. Setelah itu dia ikuti adzan. Bahkan beliau katakan lebih ditekankan, lebih dari hari-hari yang lain atau waktu lain ketika dia enggak puasa. Kenapa? Karena di saat ini dia sedang merasakan kenikmatan Allah. Bisa berbuka yang sebelumnya dia puasa, menyelesaikan ibadah rukun agamanya, dan menjawab azan salah satu bukti bagaimana dia bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan padanya. Perkara yang kesembilan, ini semua mutafarriqah, pecahan-pecahan permasalahan, enggak urut artinya, permasalahan yang tidak dalam satu bab khusus dibahas, sebentar masalah suntik, sebentar masalah ini, itu namanya mutafarriqah, masalah yang berserakan tapi perlu diketahui. Yaitu yang ke berapa tadi, 9, yang ulama sebutkan, apakah puasa di haram mendapat pelipat gandaan layaknya sholat? Sholat kita tahu di Masjid Nabawi 1000 kali lebih afdal dari sholat masjid lain kecuali haram. Di haram 100.000 kali lebih afdal dari masjid yang lainnya. Itu sholat. Bagaimana kalau puasa? Dia puasa di haram. Apakah berarti puasa itu pula dilipat gandakan lebih dibanding puasa di luar haram? Naam, sebagian ahlul ilm, sebagian dari para ulama memahami demikian. Nas memang tidak ada jelas-jelas menyatakan demikian, namun mereka fahami dari hadis sholat masuk di dalamnya. Yang ke-10, bagi penderita cuci darah, masyaallah alafiyah, gagal ginjal, tentunya dibutuhkan darahnya dikeluarkan, kemudian dimasukkan lagi setelah dicuci. Nah, yang demikian fatwa beliau pula tidak membatalkan puasanya. Dan dia ma'zur karena sakitnya. Masalah yang terakhir, orang yang iktikaf keluar dari masjid, walaupun dekat, keluar ke Serambi atau kemana, sekedar untuk telepon ke istrinya misalnya, fatwa Syekh Utsaimin pula itu tidak boleh. Karena bertentangan dengan niat dan tujuan itikaf. Demikian pula orang yang tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk itikaf dengan sebab-sebab tertentu, mungkin bapaknya, ibunya butuh bantuan dia dan semisalnya. Dan kita tahu itikaf sunnah, birrul walidain wajib. Maka yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Birrul walidain lebih diutamakan. Allah katakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratuhu 'alaihi. Tidak pernah hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai dari amalan wajib yang dia lakukan. Maka kalau memang orang tua menuntut itu, ya ditaati. Dan menyenangkan mereka jauh lebih afdol daripada iktikaf. Wahaya ala sholah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.